إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أعزكم الله kita melanjutkan kajian kita Hadis 987. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, At-Tirmidzi, Ibn Abi Syaibah, Ibn Majah, Al-Baihaqi, Imam Ahmad Al-Humaidi At-Tabrani, dari jalan Ummu Habibah, dari Zainab bintu Jahash, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fazi'an muhmarran wajhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan ketakutan, wajahnya merah. Lalu beliau bersabda, la ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Tihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isbi'ihi al-ibham wallati taliha. Faqultu ya Rasulullah anahlik wa fina salihun? Qala na'am idza kathara al-khabath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, celaka bagi Arab karena datangnya, karena telah dekat keburukan. Telah terbuka pada hari ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ya, Rasulullah SAW kemudian membuat lingkaran dengan jempol dan telunjuknya. Lalu aku berkata, kata Zainab, ya Rasulullah, anih anahlik wa fina salihun? Apakah kami akan dibinasakan? Apakah kami akan binasa sementara pada kami masih ada orang-orang yang saleh? Kata Rasulullah, iya, apabila telah banyak perbuatan mungkar. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini kita ambil faedah, yaitu bolehnya mengucapkan la ilaha illallah ketika kita terkejut. Karena Rasulullah SAW di sini terkejut, ketakutan, fazian. Lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah bersabda, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi Arab dari keburukan yang telah dekat. Di sini Rasulullah mengatakan celaka bagi Arab. Kenapa orang-orang Arab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini? Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ini. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata, khassal Arab bidzalika li annahum kanu hina idzin mu'dhamu man aslam. Di sini Rasulullah SAW mengkhususkan kaum Arab, bangsa Arab, karena pada waktu Rasulullah sedang berbicara pada waktu itu, yang paling banyak masuk Islam ya bangsa Arab. Sehingga tidak menutup yang lainnya. Wailun lil Arab, celaka bagi Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang telah dekat. Apa yang dimaksud dengan keburukan yang telah dekat? Kata Ibnu Hajar, wal muradu bisyarr ma waqa'a ba'dahu min maqtali Uthman thumma tawalatil fitan hatta saratil Arab bainal umam kal qas'ah bainal akalah. Yang dimaksud dengan keburukan yang dimaksud dalam hadis ini, itu yang terjadi setelah terbunuhnya Uthman, yang kemudian fitnah silih berganti terus menerus, sehingga kemudian orang-orang Arab atau kaum bangsa Arab pun bagaikan hidangan yang diperbutkan oleh umat-umat. Al-Qurtubi berkata, wa yuhtamal an yakuna al-murad bisyarr ma asyara ilaihi fi hadits Ummi Salamah. Dan ada kemungkinan juga yang dimaksud dengan keburukan dalam hadis ini, keburukan yang telah dekat, itu yang diisyaratkan dalam hadis Ummu Salamah, di mana Rasulullah suatu malam bangun dari tidurnya. Kemudian Rasulullah berucap, La ilaha illallah, mada unzilatil laylah minal fitan, wa mada unzila minal khazain. La ilaha illallah, fitnah apa yang diturunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang diturunkan di malam ini. Iya. Fa asyara bidzalika ila al-futuh allati futihat ba'dahu fa kathratil amwal fi aydihim. Di sini Rasulullah mengisyaratkan akan banyaknya kemenangan-kemenangan umat Islam ya, setelah Rasulullah wafat nanti, sehingga harta pun melimpah ruah. Fa waqa'at tanafus allazi jarra al-fitan. Akhirnya terjadilah persaingan, perlombaan mencari dunia, mencari kedudukan, mencari harta, sehingga akhirnya muncullah berbagai macam fitnah, ya, peperangan dan yang lainnya. Wakadzalika tanafus 'alal imrah. Demikian pula perlombaan untuk mendapatkan kepemimpinan. Fa inna mu'dhan ma ankaruhu 'ala Utsman tauliyat aqaribihi min bani Umayyah wa ghairihim. Karena ketika Utsman bin Affan diingkari oleh sebagian orang, itu karena Utsman ya menunjuk sebagian keluarganya sebagai pejabat, sehingga akhirnya kemudian terjadilah yang terjadi, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Ini akhi ya, jadi penafsiran yang dimaksud dengan hadis wailun lil arab, kecelakaan buat Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang telah dekat, itu munculnya fitnah. Fitnah di mana awal kali munculnya fitnah setelah di zaman Umar bin Khattab, terutama setelah wafatnya Utsman bin Affan, di mana kaum muslimin muncul berbagai macam pemikiran yang menyesatkan. Kaum muslimin ya kemudian berpecah belah karena memperebutkan kekuasaan. Kaum muslimin pun saling menumpahkan darah, sehingga apa yang terjadi semakin berat, akhirnya umat Islam semakin lemah, semakin lemah. Ini ya akhi azakumullah ya, apa namanya, keburukan yang dimaksud di dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah bersabda, futihal yaum, hari ini telah dibuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Ya, jadi bentengnya Ya'juj dan Ma'juj itu kan dibangun oleh siapa? Seorang yang bernama Dzulqarnain. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu terus menggali lagi. Dan Rasulullah mengatakan benteng Ya'juj dan Ma'juj hari ini, kata Rasulullah, ya sudah terbuka segini. Iya, namun dalam riwayat yang lain dijelaskan ya, ketika mereka telah hampir berhasil untuk melubanginya, maka mereka berkata, kita lanjutkan besok. Keesokan harinya ternyata dan dindingnya menjadi kuat kembali, digali lagi. Ketika hampir mau lubang ya, mereka berkata lagi, ya kita lanjutkan besok. Sampai suatu hari mereka berkata, kita akan lanjutkan besok insyaallah. Ketika mereka mengucapkan insyaallah, mereka kembali besoknya lagi, ternyata masih dalam keadaan semula kemarin. Nah, disitulah kemudian Allah mengizinkan mereka keluar ya ke muka bumi. Dan wajib kita imani akhi, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini dua bangsa yang besar, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini senangnya berbuat kerusakan di muka bumi. Maka nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj itu, subhanallah, wahum min kulli hadabin yansilun, kata Allah, mereka akan bagaikan air bah keluar dari berbagai macam tempat. Ya, mereka akan menghancurkan negeri-negeri, membunuhi orang. Bahkan kalau mereka melewati danau diminumnya habis. Subhanallah ya akhwat Islam, a'azzakumullah. Dan itu nanti terjadi kapan? Setelah Nabi Isa turun. Jadi ketika Nabi Isa turun, Kemudian Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu terjadi keamanan dan ketentraman yang luar biasa. Yang kemudian setelah itu Imam Mahdi pun meninggal dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa, "Anihriz ibadi bitur." Bawalah hamba-hambaku yang mukmin ini ke Bukit Tur. Karena aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan mungkin dikalahkan. Lalu kemudian Nabi Isa pun memerintahkan kaum mukminin untuk berlindung di mana? Di Bukit Tur. Setelah itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Setiap negeri yang mereka lewati dihancurkan. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu pasukan yang tak mungkin kalah. Ketika mereka telah menguasai bumi, mereka berkata, "Qad alauna ahlal ardi." Kita telah mengalahkan penduduk bumi. Maka kita akan kalahkan penduduk langit. Lalu mereka pun melemparkan tombak-tombaknya kata Rasulullah ke langit. Lalu tombak-tombak itu jatuh dalam keadaan mengeluarkan darah. Di saat itu ya akhi, ya, sulit sampai-sampai kaum mukminin kelaparan. Ya. Kelaparan yang sangat sekali. Kenapa? Karena bumi dunia pada waktu itu dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sementara Nabi Isa dan kaum mukminin berlindung di mana? Di Bukit Tur, di Bukit Tur. Lalu kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun mengirimkan ya, penyakit di mana keluar dari tengkuknya Ya'juj dan Ma'juj itu ulat dan membunuh mereka. Yang kemudian mati semua Ya'juj dan Ma'juj, tak tersisa. Ketika itu kaum mukminin pun turun. Ternyata didapati setiap jengkal dari tanah ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Aduh, ya bumi dipenuhi oleh bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Maka kemudian Nabi Isa kembali lagi berdoa kepada Allah supaya Allah membersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun mengirim kata Rasulullah burung yang lehernya sebesar leher-leher unta. Kemudian membawa bangkai-bangkai itu ya entah kemana wallahu alam. Dibersihkan kembali. Maka kemudian bumi pun kembali aman. Tak lama kemudian Nabi Isa alaihissalam pun meninggal dunia. Itu yang disebutkan dan disisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadi ikhtilaf para ulama di zaman sekarang. Apakah Ya'juj dan Ma'juj di zaman sekarang sudah keluar apa belum? Sebagian ulama, dan ini kebanyakan ulama, mengatakan Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Sebagian ulama mengatakan sudah dan sudah berbaur dengan manusia. Iya, mereka menafsirkan firman Allah watarokna ba'dahum yau watarokna dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Kahfi ya. Watarokna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'd. Dan kami biarkan sebagian mereka bercampur pada hari itu dengan yang lainnya. Nah, sebagian ulama menafsirkan maksudnya nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dan dia pun kemudian bergaul dengan apa? Manusia. Lalu mereka menafsirkan Ya'juj dan Ma'juj itu ya bangsa Cina. Kasihan banget orang Cina sebut Ya'juj dan Ma'juj. Tapi memang ya kalau dari fisiknya, bentuk-bentuk fisiknya Ya'juj dan Ma'juj ya begitu. Matanya sipit kata Rasulullah, hidungnya pesek. Ya. Yang jelas pendapat yang paling kuat wallahu alam pendapat jumhur bahwa Ya'juj dan Ma'juj keluarnya nanti di akhir zaman. Cuma masalahnya Pak, mereka kan jumlahnya banyak sekali ya. Dan anehnya tidak pernah bisa ditemukan oleh ya alat yang paling canggih sekalipun juga. Coba antum ya. Coba cari pakai lewat apa namanya? Satelit itu. Cari di bumi ini. Tapi kok aneh, padahal kan jumlahnya luar biasa banyak sekali. Tapi kenapa tidak bisa terlihat? Kita katakan itu kekuasaan Allah. Apabila Allah belum ia mengizinkan untuk memperlihatkan kepada manusia, sehebat apapun kecanggihan manusia tidak mungkin bisa ditemukan. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana caranya. Iya. Kita lanjutkan. Fakultu, lalu aku berkata, siapa yang berkata itu? Zainab. Ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun. Apakah kami akan binasa sementara pada kami masih ada orang-orang yang saleh? Apa kata Rasulullah? Naam, iya. Idza kathural khabath. Apabila telah apa? Ya, telah banyak khabath. Apa itu khabath? Kemungkaran, keburukan. Hadis ini menunjukkan, akhi, adanya orang-orang soleh di suatu negeri percuma apabila ternyata mereka tidak mengingkari kemungkaran. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya innan nas idza ra'aul munkar falam yughayyiruh aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran tapi mereka tidak mau merubah kemungkaran tersebut, maka hampir-hampir Allah ratakan azab untuk mereka semuanya. Makanya akhi ya, ketika di kampung kita kemaksiatan merajalela, sementara kita diam seribu bahasa padahal kita mampu mengingkarinya, di saat itu jangan salahkan kalau Allah ratakan azab. Semua kena, semua kena. Tidak pandang bulu, baik anda orang soleh ataupun tidak soleh. Makanya Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari fitnah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang soleh pun kena, Pak. Ya, kapan itu terjadi? Ketika kita diam seribu bahasa, kita tidak berusaha untuk mengingkari kemungkaran, tidak berusaha untuk beramar ma'ruf, Bapak. Makanya kita ini ya seharusnya berpikir bagaimana caranya kita bisa mengajak orang-orang yang masih suka berbuat maksiat itu. Ya. Coba, apa kemampuan kita yang bisa kita lakukan? Ya. Kita tidak ingin tentunya beramar ma'ruf nahi mungkar itu seperti yang digambarkan oleh sebagian pemuda di zaman sekarang dengan sikap arogan, dengan sikap keras. Tidak, bukan seperti itu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ingin, Pak, ada para pemuda atau orang-orang yang memang beramar ma'ruf nahi mungkar tapi caranya bagus, caranya hikmah, caranya bijak, caranya penuh kelembutan. Iya. Nah coba, yang kita pikirkan bagaimana ini? Apa usaha kita untuk mengingkari kemungkaran yang ada di negeri kita ini? Apa usaha kita yang untuk mengingkari kemungkaran yang ada di tempat kita, di daerah kita? Karena kita takut ya akhi, kalau kita diam seribu bahasa, akhirnya Allah pun meratakan adab kepada kita semuanya. Kita tidak ingin terjadi itu ya akhwal Islam azakumullah. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Hadis 988. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, ia berkata haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Uqail. Ia berkata haddatsana Amr bin Asim, ia berkata haddatsana Abu al-Awwam al-Qattan dari Muhammad bin Jahadah, dari Ziyad bin Ilaqah, dari Usama bin Syuraik atau dari Syarik bin Syarik secara marfu. Ia berkata dalam kitab Az-Zawaid bahwa Rasulullah bersabda, la tajni nafsun ala ukhra. Tidak boleh suatu jiwa berbuat jinayah kepada jiwa yang lain. Jinayah itu kejahatan. Ya, tidak boleh suatu jiwa berbuat jahat kepada jiwa yang lain. Dalam kitab Az-Zawaid disebutkan sanad hadis ini sahih. Muhammad bin Abdullah disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat, An-Nasa'i mengatakan tidak mengapa. Dan Abu al-Awwam al-Qattan namanya Imran bin Dawir atau bin Dawar dianggap thiqah oleh jumhur. Kata Syekh Albani, namun Imran dibicarakan dari sisi hafalannya. Maka Ibnu Hajar mengatakan dia seorang saduq yahim, sehingga tidak sampai kepada derajat sahih tapi hasan saja. Akan tetapi hadis ini menjadi sahih karena adanya syahid penguat dari hadis Al-Ash'ath bin Sulaim dari ayahnya dari seseorang Banu Tha'labah bin Yarbu secara marfu. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Dan juga mempunyai syahid yang lain dengan lafaz ala la yajni janin illa ala nafsih. Ketahuilah tidak boleh seseorang berbuat jahat kecuali pada dirinya sendiri. Hadis ini ya akhal Islam azakumillah, kita ambil faedah larangan berbuat jinayah kepada siapapun juga. Jinayah itu artinya apa? Berbuat keburukan, kejahatan. Iya. Kejahatan apa yang dimaksud? Semua kejahatan. Semua kejahatan dilarang dalam Islam. Iya. Maka agama yang paling melarang perbuatan jinayah, kejahatan itu hanyalah Islam. Islam itu hukumannya paling keras terhadap berbagai macam kejahatan, Pak. Orang yang membunuh dibalas dengan dibunuh. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang merampok ya diberikan hukuman yang setimpal. Makanya kalau hukum Islam itu betul-betul dilaksanakan di sebuah negeri, saya yakin aman, Pak, aman. Orang mau membunuh mikir-mikir 12 kali saya bakalan dibunuh lagi. Orang yang mau mencuri dia bakalan mikir-mikir 12 kali ya. Dia bakalan kehilangan tangannya, malu. Orang akan kelihatan tahu kamu bekas pencuri ya. Iya. Kenapa tangannya dipotong? Makanya ya akhwal Islam azakumullah, adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Tidak ada. Lihat di Saudi sana, ya ketika hukum Allah masih ditegakkan, dalam setahun pembunuhan hanya terjadi berapa kali, Pak. Tapi di Indonesia setiap hari terjadi pembunuhan. Ya, ketika pencuri hanya di penjara saja, udah. Di penjara ketemu sesama pencuri, akhirnya apa? Reuni, Pak. Di penjara akhirnya apa? Belajar itu sama pencuri yang lain. Keluar dari penjara malah tambah pinter nyurinya. Solusi bukan solusi. Tidak memberikan solusi. Tetap saja ketidakamanan. Lihat curanmor merajalela. Iya. Perampokan merajalela. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan. Sedangkan Islam tegas hukumnya. Makanya bagi orang yang berakal dan berpikir, dia akan melihat hukum Islam memang yang paling cocok untuk manusia. Makanya Allah mengatakan afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, dan adakah hukum yang paling baik dari hukum Allah bagi orang yang yakin? Iya, tapi aneh, banyak sekali negeri-negeri Islam tidak menginginkan hukum Islam dijalankan. Yang mereka cari hukum-hukum selain Allah, padahal Allah pencipta manusia. Allah yang paling tahu hukum yang paling baik untuk manusia. Iya. Kita lanjutkan hadis 989. Hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Hakim mensahihkannya dari Yazid bin Ziyad bin Abil Ja'ad dari Jami' bin Shaddad dari Tariq Al-Muharibi secara marfu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tajni ummun ala walad, la tajni ummun ala walad. Tidak boleh ibu berbuat jahat kepada anak. Tidak boleh ibu berbuat jahat kepada anak. Dan hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la juga dan Abu Nu'aim. Hadis 990, ya hampir sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Husaim. Ia berkata, akhbarana Yunus bin Ubaid dari Husain bin Abil Hur dari Khashkhash Al-Ambari, ia berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak laki-lakiku. Faqala ibnuka hadza, lalu Rasulullah bersabda, ini anak laki-lakimu? Aku berkata, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, la tajni alaih wa la yajni alaik. Jangan kamu berbuat jahat kepada anakmu, dan jangan anak berbuat jahat kepada orang tuanya. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya orang tua berbuat jahat kepada anaknya. Demikian pula anak kepada orang tuanya. Ya, orang tua berbuat jahat kepada anak dengan tidak memberikan nafkah. Orang tua berbuat jahat kepada anak dengan suka mukulin. Makanya Rasulullah SAW itu apa, enggak pernah mukul anak tuh enggak pernah. Rasulullah hanya mengizinkan memukul anak itu umur 10 tahun, itu pun dalam rangka mendidik. Kata Rasulullah, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahkan anakmu untuk salat umurnya berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu baru mulai diperintah saja, ayo nak salat. Dan pukul mereka umurnya 10 tahun. Di sini Rasulullah memberikan izin memukul itu umur 10 tahun. Berarti kurang dari 10 tahun tidak boleh. Itu pun juga pukulannya bukan pukulan yang keras, Pak. Ya, kata para ulama, pukulan yang mendidik, pukulan kasih sayang. Maka dari itu orang tua tidak boleh menyakiti anak, ya. Ya, karena itu akan sangat berpengaruh dengan psikologi anak, Pak. Anak yang di waktu kecilnya sering dipukulin sama bapaknya itu, psikologinya akan rusak, bahkan bisa jadi stres tuh anak. Maka ya akhi, kita sebagai orang tua, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada anak kita. Demikian pula anak tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap orang tuanya. Hadis 991. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Al-Bara bin Azib dan sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbal ansar ahabbahu Allah. Wa man abghadhal ansar abghadahu Allah." Siapa yang mencintai kaum Ansar, Allah pasti mencintainya. Dan siapa yang membenci Ansar, maka Allah pun benci kepadanya. Hadis ini ikhwata Islam azakumullah dikeluarkan pula oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz al-ansar la yuhibbu illa mu'min. Kaum Ansar itu tidak ada yang mencintainya kecuali seorang mu'min. Hadis ini menunjukkan keutamaan kaum Ansar. Siapa itu kaum Ansar? Kaum Ansar itu, Pak, mereka-mereka yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kaum Ansar melakukan dua kali baiat Aqabah. Ya, Aqabah pertama, Aqabah kedua. Di mana isi baiatnya, yang terutama yang kedua itu, mereka siap untuk mengorbankan nyawa dan darah mereka demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Dan itu subhanallah kaum Ansar, Pak. Mereka orang yang sangat apa luar biasa dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecintaan kaum Ansar kepada Rasulullah luar biasa. Lihat kisah-kisah kaum Ansar dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud ketika Rasulullah terperosok, kemudian ya seorang sahabat, saya lupa namanya, dari kaum Ansar segera dipeluknya Rasulullah, dibiarkan panah itu menancap di tubuhnya. Ya, demi untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Ansar ketika di perang Badar, di saat mereka keluar tidak membawa senjata yang lengkap untuk berperang, karena tujuannya ingin apa? Mengambil harta mereka dari iring-iringan Abu Sufyan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka dihadapkan pada pasukan yang lengkap. Maka Rasulullah bersabda kepada kaum Ansar, bagaimana? Apa kata kaum Ansar, hai Rasulullah? Ya, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah kamu hai Musa dengan Rabbmu, pergilah kalian berdua berperang, kami mau duduk saja di sini. Tidak. Tapi kami berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah kamu dan Rabbmu berperang, kami akan ikut berperang bersama kalian. Wallahi wahai Rasulullah, kalaulah engkau memerintahkan kami untuk menyeberangi lautan, kami akan lakukan. Demikian kaum Ansar yang luar biasa dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, di mana mereka orang yang punya sifat ithar. Ithar itu sangat dermawan. Ya, bahkan mereka lebih mendahulukan saudaranya kaum muhajirin daripada dirinya mereka sendiri. Allah berfirman, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, yaitu kaum Ansar, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Dan mereka tidak merasakan rasa berat, ya, ketika membantu kaum muhajirin itu. Bahkan mereka lebih mementingkan kaum muhajirin daripada dirinya sendiri. Ini dia Abdurrahman bin Auf, disaudarakan oleh Rasulullah dengan kaum Ansar. Ya, dengan seorang Ansar. Kemudian orang Ansar ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Hai Abdurrahman, aku punya beberapa istri. Coba kamu lihat mana yang paling cantik yang kamu suka, silakan kamu nikahi, aku akan ceraikan dia. Dan aku punya beberapa kebun. Coba kamu lihat kebun mana yang paling kamu sukai, silakan buat kamu." Sampai demikian. Tapi kaum muhajirin pun ternyata orang-orang yang berjiwa mulia, Pak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Tidak, itu semua milik kamu. Tunjukkan saja saya pasar di mana." Iya. Subhanallah, kaum Ansar, ya akhi. Ketika Rasulullah SAW di Fathu Makkah, kemudian Rasulullah pun memberikan ghanimah kepada sebagian orang-orang yang baru masuk Islam, maka terdengarlah khabar kepada kaum Ansar bahwa Rasulullah tampaknya tidak akan balik lagi ke kota Madinah. Akhirnya kemudian mereka pun datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Ansar, tidakkah kalian ridho mereka mendapatkan harta dan kalian membawa pulang Rasulullah ke kota Madinah?" Maka para kaum Ansar pun ia berkata, "Radhina bidzalika ya Rasulullah." Kami ridho dengan itu wahai Rasulullah. Bayangkan mereka orang-orang yang sudah memperjuangkan Islam dengan penuh ya perjuangan yang luar biasa sampai titik darah penghabisan. Lantas kemudian orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwa kaum Ansar kafir, murtad dari agama Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, kaum Ansar, siapa yang membenci mereka, Allah benci kepada mereka. Nanti orang yang membenci kaum Ansar dibenci oleh Allah berdasarkan hadis ini, Pak. Sedangkan orang-orang Syiah Rafidhah benci kepada kaum Ansar. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang membenci kaum Ansar itu munafik, na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kita lanjutkan hadis 992. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dari jalan Abu Usamah, dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabi fi ba'dhi amrihi qala bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus seseorang dari sahabat untuk suatu urusan kepada suatu kaum, maka Rasulullah memberikan nasihat apa? Bashiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan membuat lari orang, jangan membuat manusia lari. Wayassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan dan jangan membuat susah orang. Subhanallah, ya, di sini menunjukkan akhi buat nasihat Rasulullah kepada setiap orang yang Rasulullah utus untuk pergi ke suatu kaum, baik mengambil zakat ataupun mengajarkan agama dan yang lainnya. Ternyata yang Rasulullah sampaikan apa? Bashiru wala tunaffiru. Bashiru, apa maksudnya bashiru? Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Iya. Sini ya akhi azakumullah, menunjukkan bahwa kita dalam berdakwah ini, Pak, jangan sampai membuat orang lari dari dakwah gara-gara perbuatan kita, gara-gara saking semangatnya kita di dalam berdakwah. Ya, terkadang ya akhi, kita langsung menyampaikan sesuatu hal yang mereka tabu, atau mereka baru mendengarnya, atau mereka belum siap untuk menerimanya. Antum datang ke suatu kaum, atau udah ngomong bid'ah, bid'ah sana sini, akhirnya apa yang terjadi? Mereka malah lari dari antum. Jangan dulu. Tapi caranya bagaimana? Bashiru, berikan kabar gembira. Ya, memberikan kabar gembira tentang tauhidullah, memberikan kabar gembira tentang apa namanya, indahnya sunnah. Ya, bagaimana pahala besar bagi mereka yang mengamalkan sunnah Rasul. Makanya para sahabat ya, senantiasa mereka dalam berdakwah itu tidak arogan, Pak, tidak keras. Mereka orang yang betul-betul bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Hadditsun nas bima ya'rifun." Berbicaralah kepada manusia dengan sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu? Tidak, dalam berdakwah kita tentu perlu hikmah, Pak, perlu hikmah. Iya. Syekh Utsaimin mengatakan di antara hikmah dalam berdakwah, kita sampaikan dulu kepada mereka yang sepakat dulu dengan mereka. Setelah mereka ya mulai simpatik dengan dakwah kita, baru kita sampaikan sedikit demi sedikit masalah-masalah yang sifatnya polemik antara kita dengan mereka. Dipahamkan kaidah-kaidahnya. Begini loh kaidahnya, Mas. Tapi terkadang kita ini tergesa-gesa, Pak. Iya, kita ini terkadang lebih suka membuat orang lain lari. Melihat orang baru ngaji dipelototin sama antum dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, rupanya ini orang enggak pakai jenggot, ini isbal. Dan antum ternyata karena merasa sudah berjenggot tidak isbal, ngelihat orang yang enggak pakai jenggot yang isbal, kayak ngelihat hantu, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Orang jadi ketakutan. Akhirnya dia malah lari dari dakwah gara-gara antum. Sementara Rasulullah mengatakan basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan membuat manusia lari. Biarkan dia mencintai dakwah dulu. Biarkan dia cinta kepada sunnah. Biarkan dia cinta kepada tauhidullah. Nanti insyaallah ketika hatinya telah cinta kepada sunnah, dia cinta kepada Allah, dengan sendirinya dia akan berubah. Iya, butuh waktu, Pak, butuh waktu. Makanya Rasulullah SAW di sini memberikan nasihat kepada kita, basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat orang lain lari. Jangan membuat orang lain lari. Yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan membuat orang susah. Berikan kemudahan dulu. Ya. Yang penting dia mau kembali kepada Allah dulu, alhamdulillah. Yang penting dia mau ngaji dulu, duduk, alhamdulillah. Yang penting dia sudah mau mencintai Allah, mau taubat kepada Allah, alhamdulillah. Ya. Ketika ada orang berkata, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam tapi dengan syarat saya mau sholat 3 waktu saja." Silakan, kata Rasulullah, yang penting dia masuk Islam dulu, Pak. Setelah dia sholat, kok dia merasakan nikmat sholat. Akhirnya ya malah 5 waktu dia lakukan. Nah disitulah, Pak, disinilah kita penting ya. Terkadang kita dalam berdakwah butuh kepada pendekatan dulu. Iya. Enggak begitu keras, arogan. Akhirnya apa? Ya, tapi ini kan manhaj. kita katakan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberikan kamu kemudahan, bukan memberikan kesulitan, bukan sama sekali. Dan manusia untuk berubah itu butuh waktu, Pak. Tidak mungkin cepat seperti Anda. Terkadang kita dalam berdakwah ingin supaya manusia langsung berubah seperti kita. Enggak mungkin. Butuh fase, butuh waktu insyaallah. Jadikan dulu yang penting dia cinta kepada Allah. Jadikan dulu dia cinta kepada Islam, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah. InsyaAllah rasa cinta itu nanti akan mendorong dia untuk terus apa? Ya, menempa jiwa dia. Untuk kemudian akhirnya lama-lama ya, dia pun kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 993. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dari Qatadah dari Abu Hassan, ia berkata, dakhala rajulani min Bani Amir ala Aisyah. Ada dua orang masuk dari Banu Amir kepada Aisyah. فأخبرها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة من الدار والمرأة والفرس. Bahwa ada dua orang dari Banu Amir masuk kepada Aisyah dan mengabarkan Aisyah bahwa Abu Hurairah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, dahulu orang-orang jahiliyah berkata, kesialan itu ada pada rumah, wanita dan kuda. Faghadibat, maka Aisyah pun marah sekali mendengar hadis itu, mendengar itu. Bukan mendengar hadis itu, tapi mendengar perkataan tersebut. Fatarat syiqqah minha fis sama' wa syiqqah fil ardi. Ya, saking marahnya Aisyah itu sehingga ya sebagiannya di langit, sebagian di bumi. Maksudnya saking marahnya Aisyah gitu loh. Ya. Qalat wallazi anzala al-furqan ala Muhammadin qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu innama qala kana ahlul jahiliyah yatatayyanuna min dhalik. Demi yang telah menurunkan al-furqan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Akan tetapi dahulu orang-orang jahiliyah bertatoyur dengan tiga perkara tadi. Maksudnya Aisyah, enggak benar orang yang mengatakan bahwa kesialan itu ada pada tiga perkara ini, rumah, wanita, dan apa? Kuda. Akan tetapi kata Aisyah, maksud hadis itu dahulu orang-orang jahiliyah menganggap sial, bertatoyur dengan tiga perkara ini. Sementara tatoyur itu syirik tidak? Syirik. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial dengan sesuatu itu termasuk kesyirikan. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh, diingkari oleh Aisyah ini memang betul. Makanya di situ disebutkan kana ahlul jahiliyah yaqulun, adalah orang-orang jahiliyah mengatakan kesialan itu ada pada tiga, apa itu? Rumah, perempuan, dan kuda. Jadi yang dimaksud itu perkataannya orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu bertatoyur dengan itu, Pak. Adapun kita umat Islam gak boleh. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, dahulu saya waktu tinggal di sana, banyak uang saya, banyak anak saya. Setelah saya pindah rumah, sedikit uang saya, anak-anak saya pada meninggal. Gimana ini?" Kata Rasulullah, "Dharu hadza mimah, tinggalkan rumahmu dalam keadaan tercela." Maksudnya, jangan kamu kira bahwa yang membuat kesialan itu rumah kamu, bukan. Kesialan itu semuanya dari apa? Dari Allah. Tapi kalau kamu tinggalkan rumah itu enggak apa-apa, supaya tidak sampai kepada keyakinan macam-macam gitu loh. Hanya dari itulah ya akhi ya. Kita tidak boleh meyakini gara-gara saya punya mobil kok sial terus ya. Setelah saya pindah rumah kok sial terus ya. Enggak, hati-hati itu tatayur. Hati-hati itu termasuk syirik. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Rumah tidak ada memberikan manfaat dan mudarat. Kalau di Indonesia kan terkenal dengan istilah rumah tusuk sate. Iya. Tusuk sate itu katanya bikin penyakit dan yang lainnya. Kita katakan, akhi, yang bikin penyakit itu bukan rumah, bukan. Tapi Allah yang memberikan apa? Penyakit. Maka coba dilihat, kenapa kok banyak penyakit di rumah kamu? Mungkin kotor, mungkin ventilasinya kurang, mungkin yang lain-lainnya. Dilihat. Ya, adapun kita mengatakan rumah ini sumber penyakit dan rumah penyebab penyakit, ini tidak boleh. Haram hukumnya, itu termasuk tatayur. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini dan tidak ada tanya jawab. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.